بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جمع محمد رحمه الله. الحمد لله سنيسر كمجي الله سبحانه وتعالى dan kita mensyukuri atas nikmat Allah Ta'ala, dan tak lupa senantiasa kami ingatkan untuk memperbanyak salat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian juga tak lupa kita banyak-banyak untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara utama istighfar adalah yaitu menghapus dosa-dosa kita, dan juga melancar rezeki kita, dan juga memudahkan setiap segala urusan-urusan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini untuk menjadi lebih normal kembali, untuk kembali kita bisa mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas lagi. Sebelumnya, ayolah kita rahimahumullah, kita bahas tentang adab-adab qada'i hajat, adab wang air bagi yang kecil maupun yang besar. Kita sampai pada tentang seorang apabila ya, selesai wang hajat. Sebelumnya kan apa saja yang dilarang masuk kamar mandi, di antaranya Al-Quran atau sesuatu yang mengandung Al-Quran Al-Karim. Di sini ada istisna apabila itu ditakutkan hilang, maka boleh baginya untuk memasukkan, tapi dimasukkan dalam sebuah tas atau yang lain sehingga tidak istilahnya bisa tertutupi. Kemudian beliau mengatakan wala yanbaghi lahu an yatakallama hala qada'i hajah, enggak layak bagi orang kok masuk itu ngobrol dengan apa itu sama-sama ngobrol aja sambil ngobrol ya, enggak elok. Faqat rawada fi hadis anna Allah yamutu ala dhalika biwat Dawud, Nasai, Imam Kubra, Imam Majah, Ahmad dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Allah murka sama orang-orang yang dia masuk kamar mandi bersih tapi sambil ngobrol, mandi sambil ngobrol. Wa yahrumu alaihi qira'atul Qur'an, haram bagi seorang itu baca Quran di kamar mandi. Fa idza farada min qada'i al-hajah, yaqulu rahimahullah ta'ala, فَإِذَا فَرَضَ مِنْ قَضَيْ حَجَةٍ, bila sudah selesai menunaikan hajatnya, فَإِنَّهُ يُنَظِّفُ الْمَخْرَجْ بِالْإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ أَوْ الْإِسْتِجْمَارِ بِالْحَجَةِ. Nah, dia harus membersihkan tempat keluarnya sambil ini, tempat keluarnya kotoran ketika buang air kecil ya, keluarnya ya, baik dengan istinja pakai air atau istijmar pakai batu, atau apa yang perlu makanan, apa yang bisa menggantikan sesuai dengan kedudukan batu seperti daun kering yang fungsinya untuk membersihkan dari najasah tersebut. Wa in jama'a bainahuma, kalau menggabungkan antara keduanya yaitu membersihkan dengan istinja dengan air kemudian dengan batu, atau yang menduduki sama kedudukan dengan batu, fa huwa afdal, maka itu lebih utama. Wa in tasalla ala hadhihi maka, kalau mencukupkan diri dengan baik dengan istijmar atau istinja salah satunya, maka itu sudah cukup. Misal contoh di pesawat, ya, di pesawat ya, ada air mesin, tapi bisa disiapkan tisu. Itu kan menggantikan batu. Gak mungkin kan bawa batu pesawat kan? Ya tidak masuk pesawat. Atau misal di toilet ada cuma tisu, ya sudah pakai tisu itu. Tapi kalau ada air, maka gunakan air sama tisu itu lebih afdal. Wal istijmar yakunu bil ahjar aw ma yakunu maqamaha min al waraq al khashn wal khiram wa nahbiha mimma yunqil makhraj wa yashifuhu. Jadi istijmar itu beda sama istinja. Istinja itu istilah membersihkan kemaluan dengan air. Kalau istijmar itu membersihkan kemaluan dengan batu. Ya. Yaitu awal yaku makona apa yang sudah sama dengan kedudukannya. Contoh daun kering keruskan apa tisu ya atau kertas dan minal warq al khashin dari kertas atau daun yang kering wal kharib atau dari apa itu kotak kulit bahkan kulit itu kan itu sesuai sama fungsinya dengan batu dalam fungsinya. Wanahu hadhi ma yunqil mahram ila syifuhu, yang penting membersihkan mensucikan tempat buangnya air seni atau buang hajat atau buang air besar. Wa yushtaratu thalatha masahatin munqiyatin fa'fu ila ala ziyadah. Disyaratkan tidak boleh satu, minimal tiga kali. Tiga kali bersihkan tiga kali atau lebih dari yang ingin melebihkan. Wala yajuzul istijmaru bil idami wa raji'id dawab, dan tidak boleh beristijmar dengan tulang dan kotoran hewan yang kering. Hewan yang kering ini tidak boleh. Karena tentunya ya, kotoran itu kotoran. Karena kotoran gak bisa membersihkan sesuatu yang najis. Ya. Kalau tulang itu makanannya jin. Ya. Jin sudah makan tulang, bukan tulang. Makan apa? Makan apa? Jadi kita menghormati jin, makan mereka. Terus buat orang kita, alhamdulillah. Ya. Manusia ini rakus ya, pakai dimakan. Sampai makan jin aja pakai seperti ini. Maka ini sebagai bentuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama karena kotoran hewan yang sering itu memang karena itu kotoran. Yang kedua karena tulang itu makanan, makanan jin. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nahan ketika وعليه أن يزيل أثر خارج ينشفه. Maka wajib atasnya untuk menghilangkan bekas-bekas yang keluar, membersihkan sampai benar-benar bersih. Li alla yabqa syai'un min najasah 'ala jasadihi, supaya tidak ada tersisa sama sekali dari najis najasah di jasadnya, di tubuhnya. Pertanyaan, kalau bagi yang memiliki penyakit sarsul baul, sarsul baul itu seperti apa ya? Dia keluar air seninya itu apa? Gak kerasa gitu. Sedikit kalau mandi di kamar mandi gitu. Maka sebagaimana kaidah menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman malikallahu nafsan illa wus'aha. Sebagai ulama mengatakan kalau mengada seperti itu sudah dia suatu keadaan yang penting dia wujud. Yakin ada wudu, kalau itu keluar apa itu fattaqullaha mastata'tum. Karena bukan karena keinginan dia, akan tetapi seorang yang dia ini masih normal, maka wajib dibersihkan sampai bersih. Di alla tantaqil najasatu ila makanin akhar min jasadihi aw thiyabihi. Jangan sampai najis itu berpindah tempat ke badan yang lain atau ke bajunya. Ya, ini harus dibersihkan. Wa qala ba'du fuqaha, sebagian fuqaha mengatakan itu lebih istilahnya pendapatnya lebih kencang itu syar. Syar. Syarat itu artinya ketika tidak didasarkan syarat maka enggak sah. Enggak sah. Harus diulang dari awal. Itu syarat. Wajib tidak lagi jadi qadha. Syarat enggak bisa. Syarat harus diulang dari awal. Ini sebagian ulama ya, sebagian ulama berpendapat seperti ini. Syaratun min syuruti sihhatul wudu, sampai saking benar-benar memperhatikan masalah kebersihan, merupakan syarat dari syarat-syarat sahnya wudu. Artinya apa? Wudu tidak akan sah kecuali mendapatkan syarat tersebut. Syaratnya apa? Harus istinja maupun istijmar, sekalipun dia enggak qadha hajat. Sebagian ulama mengatakan demikian, berpendapat seperti itu. Lalu tak hanya sebikau, harus mengurutkan itu dulu. Fakohulawat tokoh lalu, sekalipun dia berwudu sebelumnya, lalu tidak sah wudhunya. Tidak sah wudhunya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Di hadis yang berita, al-muttafaq alaihi yang silu dzakarahu wa tawaddo. Itu membersihkan dasarnya, kemudian berwudu. Ini pendapat sebagian para fuqaha. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi majmu' syarh al-adab, was-sunnatu an yastanjiya qabla al-wudu, dan sunnahnya, berarti bukan syarat, tapi beliau mengatakan sunnahnya. Sunnahnya, kedudukannya pada di bawah wajib. Sunnahnya untuk beristinja sebelum wudu. Liyakhruja minal khilaf. Biar keluar dari khilaf para ulama. Ini wajib insyaallah. Yus, sunnahnya istinja dulu kalau wudu supaya keluar dari khilaf. Wal ya'man indaqa dhuhrihi, supaya biar aman dari pembatal thaharahnya. Ayuhal muslim, beliau mengatakan, qala hadithullah ta'ala, ayuhal muslim, ihis ala tanazuli minal bawr, fa inna adab tanazuli minum min mujibati adabin qabr. Wahai seorang muslim, bersemangatlah, berusahalah untuk berusaha mensucikan diri dari buangan kecil. Ya, dari buangan kecil. Kenapa? Karena tidak mensucikan diri atau menyepelekan masalah ini itu merupakan ya, mendatangkan azab kuburan, mendatangkan azab kubur nantinya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul, bersucilah kalian dari buangan kecil. Fa inna 'amata 'adabil qabri minhu, karena keumuman manusia mendapatkan azab kubur itu lantaran karena tidak hati-hati atau tidak serius dalam bersuci dari baul, dari buangan kecil. Riwayat Imam Ad-Darqutni. Dan rumah yang lain juga sebut ceritakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lewat sebuah kuburan. Yang mudah bercerita inna humalul adzaban wa hum adzaban fi kabirin. Sungguhnya kedua pemilik kubur ini sungguh lagi diazab di kuburan. Tidaklah mereka diazab ini bukan karena sebuah perkara yang besar. Akan tetapi apa? Yang pertama karena mereka dia satu-satu yang syedid namimah, dia berjalan dengan namimah, yang mengambil dosa. Yang kedua, layas tanjing nalmu, tidak mensucikan diri dari air kecil. Buang air kecil, hati-hati ya. Apalagi yang kebiasaan orang-orang itu apa, buang air kecil ini dikerjakan juga, bahkan di bantal atau bahkan apa itu. Bahwa tak malu. Ya bu, ya kalau kau bantu ya cari apa, tak menjauh gitu kan. Ini karena di pinggir jalan, tak pakai bersih-bersih, tak pakai apa. Ini hati-hati. Ya, Yang perlu kita perhatikan, kalau ibadah kita ingin sempurna, perhatikan syarat ibadah kita. Wudu kita sebelum wudu apa? Bersihkan dengan najasah sesempurna mungkin. Ketika berwudu, yang berwudu sesempurna mungkin, baru di situ Allah akan mudahkan bagi kita untuk menyempurnakan semua ibadah. Beliau Allah mengatakan, Inna kamalat taharati yusahidul qiyama bil ibadah. Sesungguhnya kesempurnaan bertatabur bersuci itu memudahkan untuk menegakkan ibadah. Seorang beda orang kalau dia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin dalam bersuci dengan orang yang salah-salah. Sangat berbeda. Bayangkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mau wudu najis. Wudu najis ditanya. Ya Abdullah, kan buat wudu najis. Ya. Maka beliau mengatakan, kamu ini gak ngerti. Kamu gak ngerti mau menghadap siapa. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tuh kadang sesuatu di gitu loh. Ada tidak merasakan kehadiran bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa khusyuk sholat kita kalau kita enggak menghadirkan diri kita bahwa kita sekarang-sekarang sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kita khusyuk sholat kita, ibadah kita khusyuk, ya matikan keadaannya. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini rukun ihsan. Antakudallah karena kita engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti itu, tidak bisa melihat Allah. Harus tahu. Fa'ilam takut darah, fa'ilam melihat. Kalau tidak bisa seperti itu, kau harus seperti itu. Harus yakin bahwa Allah melihat kamu. Bayangkan beda seorang yang ketika seorang itu ibadah sholat diperhatikan orang yang tidak berdoa. Ini kalau orang tidak salah awalnya seperti ini. Orang kalau sendirian cukup ini kamu. Tapi ketika bersama-sama, masya Allah. Ini kenapa? Kalau sama manusia kenapa seperti itu? Kenapa kalau ketika di kesendirian yang itu bersama Allah Subhanahu wa taala, yang itu Allah melihatnya, kenapa kan bisa berdoa? Ya, maka di sini kuncinya. Kalau kita ingin khusyuk ibadah sholat kita, perhatikan taharah kita. Itu memudahkan kita untuk sholat dalam dengan cara khusyuk. Wa yu'inu 'ala itmamiha wa ikmaliha wa qiyamin mashru'atiha, dan membantu untuk menyempurnakan ibadah sholat kita dan menyempurnakan bagaimana menegakkan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Rawal Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abi Nuh Al-Khila'i an rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang salah seorang dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim as-subh, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat bersama para sahabat di waktu subuh, salat subuh jamaah. Faqala ar-rafi'a, beliau membaca surah qul dalam salat subuhnya. Fa'awhama, lantas ada awham, keraguan. Ya. Falamma sharaf, ketika selesai salat subuh, qala, beliau mengatakan, inna yulbisu 'alaina al-Qur'an anna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yusilluna al-wudu. Sungguh yang membuat kami ini agak ragu, ya, dalam bacaan Al-Qur'an, bahwa ada beberapa kaum di antara kalian itu dia ini sholat bersama kita tidak bagus wudunya, tidak baik wudunya. Faman syahida sholata ma'ana, siapa yang hendak ikut berjamaah salat bersama kita, maka perbaikilah wudunya. Tentunya perhatikan rukun-rukunnya, wajiban-wajibannya, sunah-sunahnya, dan agar bersalat tidak boros. Ya, tidak boros. Ini yang sering kita lenakan. Sehingga lenakan. Sebenarnya kalau kita mau wudu satu gelas pun cukup itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta wudu ya, bingung satu gelas air pun segini. Ya. Itu satu gelas sudah enggak? Kalau satu gelas ini. So, apa bisa? Bahkan kita bayangkan memang bisa karena kita belum cobanya. Ya. Nanti insyaallah akan menjelaskan bagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya wudu. Hanya satu mulut, ya, karena kita kebayang kebiasaan apa yang kita lihat satu ember ya, atau ember apalagi pakai kerangnya yang insyaallah, kayaknya ada ya, yang misalnya buat kerangnya itu berubah kecil gitu. Kalau di sana sudah baru sudah awal, nggak ada yang seperti itu, tapi pernah masalah ya. Ya karena ini untuk mengamalkan adat ini. Jadi mengusulkan dengan apa untuk keluar sedikit, apalagi di sana air itu enggak dari sumur, mau gali air keluarnya minyak, jadi air itu dibawa disulit dari air laut. Nah kita alhamdulillah banyak bersyukur, ya nggak usah sulit dari lautan gunung itu lalu karena di sana, ya tinggal telur, tinggal apa tanam ini sumur. Allah. Tentunya sekalipun di mati jari, sekalipun di air yang mengalir tetap kita tak boleh boros. Dengan ulu washrobu wala tusrifu, makan minumlah jangan berlebihan. Ya. Kalau makan sama minum aja tak boleh berlebihan, apalagi dalam urusan ibadah. Ya. Silakan makan. Silahkan minum, tapi jangan berlebihan. Maksudnya berlebihan itu gimana? Sampai kekenyangan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nahnu qaumun la na'kul hatta najum. Kita tidak akan makan sampai kita merasakan lapar. Wa nantahi qabla an nashya. Dan kita berhenti makan sebelum merasakan kenyang. Kalau dari sisi kesehatan, bagus tak? Bagus ya, bagus ya. Ya, kenyangan, malam-malam makan banyak, ada waktu dan ya ini penyebab perut yang gedung-gedung itu karena apa? Ya, makan malam lagi kenyangan, akhirnya tidur seperti ini. Ya. Ya, ada sebagian orang malam tapi ini ada di akhirnya akhirnya. Baik. وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يتظاهروا والله يحب المطهرين توبة آيات 108. Ini Allah Subhanahu wa Taala memuji penduduk Masjid Quba. Kurang lebih kalau perjalanan itu kurang lebih 40 menit lah dari Masjid Nabawi. Ya, kalau penting berbeda ya berarti 25 menit lah segitu ya. Kalau naik bis kendaraan harus 10 menit. Tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ya, penduduk Quba itu dipuji oleh Allah Taala dalam firman-Nya fihi rijal. Dalam masjid-masjid itu ada pemuda-pemuda jamaahnya yuhibbuna an yatahharu, senang bertatabur, senang bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah senang sama orang-orang yang suka bersuci. Walamma su'ilu 'an sifati hadha at-tatahhur, ketika ditanya tentang sifat kenapa kok sampai Allah Subhanahu wa Taala senang cinta sama mereka, qalu inna nutbiru rijalata alma rahbata. Ya, alasannya apa? Karena kita menggabungkan, menjamak antara beristinja dengan air sama dengan istijmar dengan. Wahuna an yajibu tanbih alaihi, dan sini perlu perhatian. Wa huwa anna ba'd al-awam yadunu anna al-istinja'a min al-wudu. Sebagian orang-orang awam itu menganggap istinja itu bagian dari wudu. Sehingga fa'idha arada an yatawaddha, sehingga kalau ingin wudu bada'a istinja, dia mulai dengan istinja dulu. Walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'i al-hajj, sebelumnya istinja sebelumnya. Ya, setelah buang hajat istinja lagi. Bahada khotob, ini kesalahan. Li'anna istinja alaysa min wudu, karena istinja itu bukan bagian rangkaian dari wudu. Wa inna ma huwa min syurutihi, ini bagian dari syarat-syaratnya. Maksudnya wa mahalluhu ba'da al-farag min qada'il hajah. Waktunya kapan? Itu ketika sudah selesai buang hajat baru istinja. Waladai al-tikrarihi, ya karena faktor untuk mengulanginya. Min ghairi wujudi mujibihi, tanpa adanya sebab yang mewajibkan untuk istinja atau sunnah. Wa huwa qada'ul hajah wa talawwuthul mahram bin najasah, atau terkenanya, ya terkenanya tempat jalan keluar itu dengan najis. Ayuhal muslim, hadza dinuna lil thaharah wan nadhafah wan nazahah. Ini agama kita, agama Islam, agama yang mengajarkan kesucian, agama yang mengajarkan kebersihan. Ya, agar diasal ada wakil akhlak, mendatangkan dengan sebaik-baik adab, sebaik-baik akhlak, sekalipun dalam menghajar, sekalipun dalam buat menghajar. Apakah ada di agama lain yang memperhatikan masalah ini? Ada. Hanya Islam yang memperhatikan seperti ini. Istaw'aba kullu ma yahtaju muslim. Ini mencakup semua apa yang dibutuhkan seorang muslim. Wa kullu ma yuslihuhu, dan setiap apa yang membuatnya baik. Wa lam yughfal syai'un, wa lam yughfil syai'an fi maslahatun lana. Tidak ada terlewatkan sedikit maslahat pun bagi kita. فَاللَّهُ لِلَّهِ الْحَمْدِ وَالْمِنَّةِ وَنَسْأَلُهُ الثَّبَاتَ عَلَى هَذَا الدِّينِ وَالتَّوَصُّلُ فِي أَحْكَامِهِ. Dan hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala pujian. وَنَسْأَلُهُ الثَّبَاتَ, dan kita minta kepada Allah ta'ala ثَبَاتَ وَحَدْ terhadap agama ini. وَالتَّوَصُّلُ فِي أَحْكَامِهِ, dan berilmu tentang hukum-hukumnya. وَالْعَمَلْ بِشَرَائِعِهِ, dan beramal syariat-syariatnya. Malah ikhlas dunia dengan keikhlasan dijadikan hatta yakuna amaluna sahihan maqbula, sampai amal kita itu sahih diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pada bab siwak wa fisalatul tah. Bab siwak, sunnahnya itu siwak dan fisal, lima sifat fitrah manusia. Maksud dari bab ini adalah beliau menyebutkan sunnahnya bersiwak dan menyebutkan lima sifat fitrahnya manusia. Itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada setiap individu manusia. Lima fitrah ini. Rawat Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, as-siwak mazharatu lil farj mazharatu lir rahm. Rawahu Ahmad wa ghayruhu wa 'allaqahu al-Bukhari. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak itu mazharatu lil farj, sebab mencucikan, membersihkan mulut, mendatangkan ridha rahm. Itu Allah jalla. Dan tetap dalam sebuah hadis dalam sahih An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dan itu memotong bulu, mencukur bulu bulu kemaluan. Wal khitan, khitan. Yang ketiga, qasus syarib memotong kumis, merapikan kumis. Wa nasul ibn, dan mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul athar, dan menggunting kuku. Lima ini. Yang pertama, istirja, mencukur bulu kemaluan. Berkhitan, ya. Wa qasus syarib, merapikan, menipiskan, memotong kumis. Wa nasul ibn, dan mencabut bulu ketiak. Di kalimat terakhir, taqlimul athar, yaitu memotong kuku. Wa fi sahihain aidan an Ibnu radhiyallahu anhu marfu'an ahfu syawarib wa ahfu liha. Dalam sahihain wa Bukhari Muslim juga dari buat sahabat Nabi radhiyallahu anhu secara marfu' ahfu syawarib, ya, tipiskan syawarib kalian, kumis-kumis kalian, dan biarkan jenggot kalian. Biarkan jenggot kalian. Min hadhihi al-ahadith wa ma jaa bi ma'naha. Dari hadis-hadis di atas dan riwayat-riwayat yang semakna dengannya, akhadha al-fuqaha al-ahkam kalian. Maka para fuqaha mengambil, menyimpulkan buku-buku sebagai berikut. Yang pertama, masyru'iyyatus siwak, disyariatkannya bersiwak. Wa wasti'malu 'udud arwahihi fil asnani wal lisan liyadhhab ma'ruhu bihi ma min safratin safratin wa raihah, yaitu menggunakan rut apa gagal atau dahan siwak atau yang sejenisnya berarti yang sesifatnya, ya, untuk dipakai di gigi ataupun gusi untuk menghilangkan apa yang menempel dari apa ya, kalau bahasanya kalau orang pas cikong, ya. Nah, sama bolder, ya. Kalau ada yang mensuai musli, dalam banyak riwayat hadis ini merupakan bagian sunnahnya para rasul. Fa'awwalu man mislaka Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang pertama kali bersiwak dari para rasul adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu mutahharatun lil-fahmi, bahwa Rasulullah jelaskan itu sebagai pembersih mulut. Ai munabdhifu lahu mimma yastakrahu, membersihkan dari mulut dari apa-apa yang tidak disukai, baik bau atau yang lain. Wa annahu maradhu lirabb, dan ini merupakan keridhaan, mendatangkan keridhaan Allah Ta'ala. Ai yudhirru kadzabahu wa ta'ala, mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala. Wa qad qala fi bayanihi wal hadith alaihi akthar min 100 hadith, terdapat penjelasan di riwayat itu lebih dari 100 hadis. Mimma yadullu ala annahu sunnah mu'akkadah, berarti ini menunjukkan bahwa bersiwak itu sunnah mu'akkadah. Dalam tiga tertutur, ya, dalam tiga tertutur itu ada sunnah yang paling tinggi, itu sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Kemudian mustahab, kemudian fadilah, ya, kemudian fadilah atau di sunnah di sini fadilah, ya. Apa bedanya? Kalau sunnah mu'akkadah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dirutinkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi beliau menganjurkan, tapi itu juga bertulisan, selalu dirutinkan. Berarti ini jelas sunnah mu'akkadah. Contoh seperti salat sunnah wajib itu mu'akkadah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hampir-hampir tidak tapi juga selalu melazimkan, selalu merutinkan. Ini juga sunnah muakkadah. Adapun di bawahnya itu mustahab, itu suatu sunnah yang kadang beliau lakukan, kadang beliau tidak lakukan. Adapun qadimah itu keutamaan. Ini menunjukkan keutamaan. Ya, qadimah keutamaan hanya akhir saja. Ya, hanya di bab ini tiga pikiran yang pada hukum sunnah. Baik, hatta syari' alaihi wa rafad fihi, di mana Allah Ta'ala buat syariat menganjurkan ini dan mengajak untuk senang bersimak walau qawaid adzimah, dan ini menjadi faedah-faedah yang begitu agung. Min a'dhamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi bi hadzal hadis as-siwak wa qara'a al-qur'an fadlul rabb, yang paling besar dan agung itu apa yang ditunjukkan pada hadis, siwak itu mensucikan mulut dan mendatangkan ridha-Nya Allah. Wa yaqulu tasawwuf bi uddin. Nah, bagaimana bersiwak itu? Bersiwak itu dengan udd, dengan dahan atau tangkai lain yang lembut, bukan yang berdebu keras atau berat. Ada yang berdebu juga yang mungkin marah katanya, bukan yang lembut. Ya, dia lunak. Min alaq, alaq jenis pohonnya. Di alaq itu alaq jenis pohon, dia enggak besar juga. Jadi apa banyak cabang-cabangnya. Biasanya dipakai pohon siwak itu. Atau dari pohon zaitun. Pohon zaitun. Al-urjun, al-ghayruha, al-urjun, mimma la yatafakkar wa la yajra'u al-fam. Yang penting tidak sampai membuat cedera mulut, tidak sampai bikin tidak berdarah. Wisatu siwak fi jamil awfar. Nah, intinya untuk bersih-bersihkan mulut. Wisatu siwak fi jamil awfar. Maka sunnahnya bersiwak fi jamil awfar, di setiap waktu. Ini sudah sunnah ya, sudah sunnah. Hatta lisa'il fi jamil yawm. Nah, sekalipun bagi seorang yang berpuasa di setiap hari, di setiap hari dalam sehari, setiap hari dalam sehari, al-sahih yang benar, pendapat yang benar. Wa ta'akal fi awqatin makhsus, dan ta'kid lagi di waktu-waktu yang khusus. Fa ta'akal indal wudu', ditakid lagi, dipertegas lagi di waktu ketiga berwudu', ketika itu sebelum habis sehari. Kita matikan ini. Nabi SAW bersabda, "Laula anna syaqqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli dhuhri." Di sini sebagian ulama sudah berpendapat pada inda. Inda bisa bermakna sebelum wudu, bermakna ketika wudu. Dalam riwayat yang lain yang tidak mungkin sholat, nah, ini tidak mungkin kalau tidak sholat. Berarti apa ketika di wudu? Karena sebenarnya tidak mungkin. Indah ini berarti sebelum sholat. Berarti bisa jadi pas ketika wudu. Perhatikan di sini. Beliau mengatakan, "Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari, Muslim, Ibnu Ahmad dan lainnya, 'Laula an ashqa 'ala ummati, kalau tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, aku bakal memerintahkan mewajibkan mereka siwak inda kulli wudu." Fal hadis yadullu ala ta'akkud istighfar bisiwak inda wudu. Ini hadis menegaskan sunniahnya, dicintainya bersiwak ketika wudu. Maksudnya kita ngomong gimana? Wayang wudhu dari hal maqdudah. Nah, indah dari hal maqdudah, ketika berkumur umur sunniahnya. Lianna dhalika abdah fil ibqa' wa tardifil fam. Kenapa? Ketika saat berkumur-kumur itu, karena saat itulah yang paling sempurna dalam mensucikan mulut, kita akan muslim muhtidun inda salah korban au nafzah. Dan ditakit lagi, diperjelas lagi sifat itu ketika sholat, ketika hendak sholat baik itu waktu maupun sunnah. Ketika mau sholat biasanya para masyayikh itu bismillah dulu baru sholat. Nah itu menunjukkan sunnahnya. Inna nama muruna inda taqarrub ila Allah anna kuna fi hali kamal murdhah. Apa ya kita diperintahkan oleh Allah Taala untuk mendatangi ibadah dalam keadaan sesempurna mungkin, baik kesucian kita, baik kebersihan kita. Idhal bisyarabil ibadah, sebagai bentuk menampakkan kemuliaan ibadah. Jadi bukan asal-asalan. Ya, enggak asal salat, enggak asal ini. Seorang yang asal-asalan salat menunjukkan orang yang khusyuk salatnya. Diawali dengan cara wudunya, ya, diawali dengan cara mendatangi masjid dengan asal-asalan, ya, tidak mempersiapkan diri, kadang malah awet kaosan gitu, ya, harusnya itu menghadap siapa kita? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menghadap pejabat aja harus berpakaian bagus, ini yang menciptakan para pejabat. Maksudnya harus dengan keadaan naik atau lebih dalam disempurna. Wajahkan as-siwak aitun 'inda al-intibah min nawm al-lail aw nawm an-nahar. Dan dipertegas lagi sunnahnya memakai siwak itu ketika bangun dari tidur di malam hari atau di siang hari. Di annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama min al-lail yashuffu ba'dahu bis-siwak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur malamnya beliau yashuffu, masukkan siwaknya, kemudian digosok-gosokkan dengan siwak. Wasyus antar itu dipijet di dalam itu, terus dikejar itu, kemudian dibuat bersihkan. Wadari kali anda tahu atau tidak yang mengatakan, karena dengan tidur lama itu akan merubah bau umur. Tidak percaya? Coba sendiri. Litafa'ul abkhalatul ma'iddah, karena naiknya apa? Asam lambungnya naik ke atas. Wastiwak fi hadhihi al-halah yunabbihul farq min adzariha. Nah, siwak dalam keadaan seperti ini itu membersihkan mulut dari bekas-bekasnya. Wa ta'allamu siwak wa ayyadun 'inda taghayyuri ra'ihatil farq bi akhin aw ghayrihi. Dan disunahkan siwak pula di saat-saat ketika habis makan, berubahnya bau mulut ketika setelah makan atau yang lain. Wa ta'allamu 'inda qira'atil Qur'an, disunahkan pula juga ketika hendak membaca Al-Qur'an. Litardhi fi farqi wa taghyibi li tilawati kalamillahi 'azza wa jalla, untuk membersihkan diri, membersihkan mulut, ya, bisa biar wangi, biar baunya bersih ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Wasifat tasawwur, bagaimana sifatnya? Tadi kan keadaan wukufnya apa disunahkan. Ya. Sekarang beranjak bagaimana cara bersifat itu? Wasifat tasawwur bi an yumirra al-miswak 'ala lizzatihi wa asnani. Untuk menggerakkan, ya, menggosokkan siwaknya ke gusi maupun giginya. Fabtadi min al-janib al-ayman, dimulai dari sisi kanan. Ila al-janib al-aysar, di kanan ke kiri, pakai tangan. Wa yusiru miswak bi yadihi al-yusra, dengan tangan kirinya, dari kanan ke kiri. Nah, begitu yang sunahnya. Kalaupun dengan cara lain yang kotor, tidak masalah. Tapi sunahnya seperti itu. Ya, sunahnya seperti itu. Wa min al-mazaya allati ja'a biha dinul hadith khisal al-fitrah allati mutawatiruha fil hadith. Dan di antara keutamaan yang bikin beda istimewa agama Islam, agama kita dari agama yang lain, itu apa? Lima sifat fitrah yang mana disebutkan hadis yang sebelumnya tadi. Wa sumiyat khisal al-fitrah, dinamakan khisal fitrah. kenapa? Li'anna fa'ilaha yattasifu bil fitrati allati faradallahu 'alaiha lillah. Karena pelakunya tersifati dengan fitrahnya. Fitrah yang Allah berikan itu sudah menjadi fitrahnya manusia. Wa hasabu 'alaiha, dan juga Allah menganggapnya. Wastahabbaha lahum liyakunu 'ala akmali sifati wa syarafiha. Allah bikin mereka senang itu supaya mereka menjadi sosok hamba yang sempurna. Wa yakunu 'ala asmaihina wa asmaihina, dan supaya biar hamba Allah ini dalam keadaan paling ganteng, paling indah, ya, dan paling bagus penampilannya. Maksudnya muslim acak-acakan gitu kan, bau mulut, bau ini ya gitu. Orang mandang orang gak senang. Ya, orang-orang non-muslim, orang kafir itu bahkan mereka hanya sekedar melihat penampilan seorang muslim bisa masuk Islam. Ya, rajin mandi. Orang kafir sebagian bahkan jarang mandi. Bahkan ketika kaum muslimin membuka kota-kota Eropa, itu mereka yang ngajari orang-orang Eropa untuk memakai sabun. Berarti kaum muslimin dahulu kan, ya, masya Allah, bagaimana perhatian agama ini dengan kebersihan. Wahiy sunnatul qadimatul ladzi ikhtaraha al-anbiya' wa ittafaqat 'alaiha asy-syara'i'. Dan ini sunnah yang lama sekali yang dipilih oleh para nabi dan disepakati syariat-syariat hal yang khisalnya. Khisal ini, sifat ini, apa saja? Yang pertama, istihdad. Apa istihdad? Huwa halqul 'ala, yaitu memotong, mencukur bulu kemaluan. Wa yashid asy-sya'r an-nabit halqat, yaitu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Sumya istihdadan. Kenapa dinamakan istihdad? Kok kayaknya gak nyambung ya? Kok kayaknya gak nyambung? Kenapa namanya istihdad? Listi'mal hadidatihi, karena yang menggunakan besi atau alat cukur potong pakai besi. Ya, maksud dari kayu, enggak, besi. Dan pakai sesuatu yang tajam, hadidat yang tajam. Itu boleh bisa wadiya al-musa, yaitu musa, apa musa? Silat, dengan silat. Wafi izalati tajbinul munadhabah, dan dengan izalahnya, menghilangkannya itu indahan dan kebersihan. Fayuziluhu bima syaa min khalqin min halqin aw ghairihi min halq min halqin aw ghairihi. Yang membersihkannya atau dengan dibulus semua atau serapin mas. Yang penting dibersihkan, kemudian dirapikan. Ya, bahkan sebagian riwayat mengatakan maksimalnya itu dibiarkan selama berapa hari? 40 hari. Ya, 40 hari. Yang kedua, al-khitan. Apa itu khitan? Huwa izalatul jildati allazi tughatti al-hashafata hatta tubriza al-hashafah. Yaitu menghilangkan kelopak, ya, bukan kelopak mata, kelopak kemaluan yang menutupi itu tubuh yang khasyafah. Khasyafah itu helm. Hatta itu bisa khasyafah sampai itu nongol helmnya. Wayakul zaman segar, dan itu ketika tengah kecil. Ya, kalau masuk Islamnya mengalamnya dah gede, ya harus dihitan juga, harus dihitan. Wayakunus zaman segar dengan yang asal mula. Kenapa waktu kecil disarankan? Karena ketika waktu kecil itu lebih cepat apa sembuhnya. Waliyat syak asalin ala akmal ahwal, supaya biar anak itu tumbuh dengan sempurna. Ya. Wajib hikmah, fikhitan. Apa hikmahnya? Tabhirul dakar minan najasa al-mutahaqqiqah fil qulbah, yaitu membersihkan kotoran-kotoran di kemaluan yang anak itu dari najis-najis yang menempel di kubah tersebut, di apa tempat tersebut, yang apa ada mungkin itu dipotongnya, itu isinya apa? Kotoran, bakteri yang semuanya. Ada sebagian anak itu, ya, yang saya mengalami mungkin maksudnya melihat ini, itu ketika anaknya kok sering demam, ya, kemudian sembuh lagi demam lagi kalau dokter ini apa nih? Dikita namanya ada bakterinya. Setelah dikita selesai mesti anak itu tegas lagi. Subhanallah, ini hikmah yang begitu luar biasa yang tidak dimiliki oleh agama lain. Wa ghairu dzalika min al-fawaid, dan selain itu daripada faedah-faedah yang lain. Terus kemudian kalau bagi perempuan apa? Nah, di sini kalau bagi perempuan sifatnya itu tergantung, sifat itu tergantung dan keadaan. Ketika kalau fitan perempuan itu kan yang kelenjarnya, gelambirnya itu kan yang kepanjangan dipotong. Tapi kalau nggak panjang jangan dipotong, jadi apa? Rigid, dingin. Ya. Nah, itu fungsinya. Kalau laki-laki berbeda, sehingga apa? Sehingga untuk perempuan itu pilihan dahulu. Ketika kelebihan apa yang biologisnya ya, ya itu kelebihan maka dipotong, dikurangi untuk mengurangi. Tapi kalau sudah kurang jangan dihabiskan, ya malah nggak punya langsung lagi. Nah, ini hikmahnya bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Yang ketiga, qashu syarib wa hifadzuhu, merapikan pemotor kumis, ya. Wahwa al-mubalaghah fi qashihi, maksudnya itu benar-benar mubalaghah sempurna dalam memotong yang tidak sekedar memotong agar panjang panjang. Lima bidzalika min at-tajmil, ini merupakan bagian dari keindahan menghiasi dirinya biar ganteng lah itu, biar maksimal lah itu. Wa nadhafa wa mukhalafatul kufar, juga kebersihan. Coba kalau makan kan potong sendiri kan untuk nempel nasinya kan gitu ya, bahkan ada yang sebut serem mungkin sangat kan gitu, ini biasa orang kafir nggak dipotong lagi ya. Ini juga sebagai bentuk menyisihi orang kafir itu yang dipanjangin apa nih komisnya ya, jenggotnya dihabisi. Muslim harus beda dong, ambil beda. Ini panjangkan jenggotnya dan menunjukkan rujulah. Apa itu rujulah? Kelakiannya nampak. Kalau nggak punya jenggotnya, siapa yang itu? Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Khalid bin Majus, selisih Majus, orang Majus itu panjang kumisnya, panjang kumisnya. Makanya diselisih dengan apa? Dipanjangkan lehernya. Wa qad al hadith fil hadfi ala qissihi wa ithbathihi wa ithbat al lehyati wa isalina wa ikramiha. Dan terdapat banyak hadis menganjurkan untuk memotong syaribnya atau kumisnya dan merapikannya dan membiarkan lehya dan memuliakan itu jenggot. Lima tibaqah ilahiyat dengan jamal wawad dan ujungan. Karena bahkan jika orang itu ada jenggot yang tambah ganteng nih, tambah berwibawa, dan itu nyata. Dan itu nyata bagi berwakan yang berwakan sana itu maksudnya itu ini laki-laki seperti itu. Coba kalau itu hilang, hilang laki-laki kalian ya. Baik. Wa qad akasa kathirun min an-nas al-amr, kebanyakan orang itu maka balik tadi. Fasaru yuwaffiruna syawaribahum yahlibuna li'ahum, manjangin kumis dipotong jenggotnya. Aulu yakusuna aulu hasiruna hafi nitokin bagi, atau mungkin dipotong tadi ya apa namanya dipotong sampai istilahnya itu gak panjang, dimanjangin tapi pendek banget. Im'alatul mukhalafah lil huda Nabi bertaklim dan diadailah oleh Rasul sebagai bentuk apa? Taklim ikut-ikutan orang-orang kafir yang mencari Allah dan Rasulnya. Waluzur asimah terwujudah ini sebagai mengumumkan martabat kelakian seorang lagi-lagi masyahab ila simah bisa berubah ke sifat-sifat keperempuan bersulbah hatta sadafa alaihim qawu syair. Sampai benar ucapan seorang syair mengatakan yudha ala al-mar'i bi ayyami mihnatih hatta yara hasanan ma laysa min hasani. Ya, dikembangkan yudha al-mar'i fi ayyami mihnatih, di hari-hari ujiannya, sampai dia melihat kebaikan yang itu bukan kebaikan baginya. Dia melihat kebaikan di potong jenggot, terus apa itu bukan kebaikan baginya. Juga mengatakan kalau Alhamdulillah ajabaan dan misalnya kawan jalan, ya enggak takjub lagi perempuan itu kerahilanian apa tomboy yang tak yang ajib itu lagi nanti terlihat lagi nanti terlihat ajibmu yang aneh itu lagi ke perempuan-perempuan yang misalnya ke arah perempuan yang lebih sifat perempuan yang keempat selesai. Sebab itu roh taklim al-afal. Yang keempat adalah memotong kuku. Wakaf buhar bihajulah tutroh tetul. Jangan dibiarkan memanjang. Lima fidah tiga berkata suwi lezatul wasah al-mutarakim na'adah. Itu apa wujudnya? Apa maksudnya? Untuk yang memperindah tangan memperindah anggota badan kita dan menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada kuku. Walbuldu al-musyabahat sibah al-dahimah, dan menjauhi dari menyerupai hewan-hewan buas. Hewan buas itu kukunya panjang. Waqad khalafa hadhihi al-fitra an-nabawiyyah tawa'idun min syabab al-mutahannis wan nisa'il habajiyat, dan banyak yang menyisihi fitrah Nabi ini golongan-golongan para syabab, para pemuda yang mereka mutakhannis. Mutakhannis itu keperempuan-perempuan banci, ya, atau wanita yang banci yang berpengaruh yang sekalian suka dan sebagainya. Fasalu yutiluna adhafirahum, mereka senang memanjangkan panjang kuku mereka. Mukhalafatan lilhadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in'an taqlibil a'mal, sebagai bentuk im'anan, ya, sebagai memuaskan taqlib al-a'mal. Yang kelima fi salatul fath, yaitu nafsu ibad. Maksudnya nafsu ini adalah izatul syi'ar an-nabid fil ibad, yaitu menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Faisal izatul hadas syi'ar bin nadfi awil halik awil dalik, dengan dicabut atau dipotong, dicukur habis. Lima fi izatul hadas syi'ar min Allah wa khabir ra'ihah al-karihah allati tatada'afu ma'a wujudi hadas syi'ar. Itu sebagai bentuk apa? Membersihkan diri dan juga menghilangkan bau yang tidak sedap yang muncul dari ketiak. Ayuhal muslim, wahai seorang muslim, apabila Allah hakala ja'a min hunayatan bi tashri'i hadhihi al-khisal, ini agama kita dengan syariat lima sifat ini. Lima fiha min at-tajammul wa tamattu wa tatawwur. Di sini ada keindahan menghias diri, merindah diri, ya. Beliau pun muslim ala hasbi hal wajib al-tahhur, supaya muslim itu dalam keadaan sebaik mungkin, dalam keadaan sesempurna mungkin, seindah mungkin. Mukhalifan bidzalika hadzal musyrikin, sebagai bentuk menyelisihi petunjuk orang musyrikin. Walakna walima fi ba'dihah min tamyizin bain ar-rijali wan nisa, dan juga sebagai membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Dia kualikuli minum asyasyatul munasibah biwadifah minum hayah, supaya biar sesuai lah. Ya laki-laki seperti ini fitrah, ya perempuan seperti ini fitrah. Lakin ada kathirun al-makhdu'in, kebanyakan orang-orang yang tertipu itu tak mau seperti itu. Alladzina yadhlimuna anfusahum, mereka mendzalimi mereka. Apa yang tinggal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi cuma mengisi واستغراب التقاليد التي لا تناسب مع ديننا وشخصيتنا الإسلامية. Dengan bertaklid buta kepada orang-orang kafir dan juga sebagai bentuk apa? Enggak suka mengikuti gayanya orang-orang Islam. Wattakhadhu min salaf min suflatil ghurb aw asy-syarq qudwatan lahum fi syakhsiyatihim. Karena mereka mengambil orang barat, orang timur dalam kepribadian mereka. Fastabdal ladzi huwa adna bil ladzi huwa khair. Mereka mengganti sesuatu yang baik dengan yang jelek. Bal istabdalu khabitha bit thayyib, bahkan mengganti yang bagus dengan yang buruk, ya, yang hina. Wa nafsa bil kamal, yang sempurna dengan yang tidak sempurna. Wa jahru ala anfusihim wa ala mujtama'ihim, mereka berbuat jahat kepada diri mereka sendiri dan berbuat melampaui batas kepada masyarakat mereka. Wajah bis bisat bis sunnah dan sayyiah, mereka mendengar sunnah sunnah sayyiah yang buruk. Ba'u bismiha wa ismi man amila biha tabra' lahum, mereka mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang menjadi mereka.